Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamin qiyamah. Amma ba'd, fina astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarul umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babut taubah, bab tentang taubat. Qala al-ulama, berkata para ulama, Imam An-Nawawi sebelum menyebutkan ayat-ayat dan hadith tentang taubat, beliau menjelaskan beberapa hukum-hukum sehubungan dengan taubat dahulu. Kata beliau, berkata para ulama, at-taubatu wajibatum min kulli dam. Taubat hukumnya wajib dari seluruh dosa. Setiap dosa taubat di dalamnya merupakan kewajiban. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah. Kemudian beliau mengurai, sebab dosa itu ada yang berhubungan langsung dengan Allah dan ada yang berhubungan dengan sesama hamba. Jika maksiat itu antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bihaqqi adami falaha thalathatu syurut. Jika maksiat itu antara hamba dan Allah, dengan Allah, sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan hak anak cucu Adam, maka taubat nanti diterima setelah ada tiga syarat. Tiga ini harus ada sebagai syarat diterimanya taubat. Ini taubat yang langsung berhubungan antara hamba dengan Allah dan sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan anak cucu Adam. Syarat yang pertama, ayuqli'a anil ma'siyah. Dia harus berlepas dari maksiat itu. Jadi tidak mungkin ada taubat kalau maksiatnya masih terlaksana. Itu permainan. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Setelah dia berlepas dari dosa, menghentikan dosa, maka taubat nanti benar ketika ada yang kedua, menyesal dari perbuatan dosa itu. Sebab ada orang yang meninggalkan dosa tetapi belum menyesalinya. Yang ini belum bertaubat. Harus ada penyesalan terhadap perbuatan. Betul-betul menyesali dosa itu. Sebentar kita akan sebutkan hadith-hadith yang menjelaskan uraian akan hal itu. Syarat yang ketiga, ayya'azimah alla ya'uda ilaiha abada. Dia harus berazam, bertekad kuat. Bertekad kuat, ini niat. Ya, yeah? Sebab azam lafaz dari lafaz niat. Bertekad kuat, berkeinginan kuat, berniat untuk tidak kembali kepadanya selama-lamanya. Al-Syeikh Al-Utsaimin menambah dua syarat dari tiga ini, dan tambahan ini ya sangat dipahami, sebab ada juga dalam hadith-hadith yang disebutkan oleh Al-Syeikh rahimahullah ta'ala. Syarat yang pertama, tambahan beliau, ikhlas dalam bertaubat. Sebab taubat adalah ibadah besar. Setiap ibadah nanti benar ketika betul-betul ikhlas semata kepada Allah. Taubat itu kepada Allah. Harapan pengampunan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia mengharapkan taubatnya harus di hadapan dia. Sebagian manusia yang tidak tahu dirinya, takabur di hadapan Tuhannya, memposisikan diri sebagai penerima pengampunan. Kalau taubat tidak di hadapan dia, tidak teranggap sebagai orang bertaubat. Dan ini persis dengan posisi para pendeta di hadapan orang-orang yang berdosa di gereja-gereja. Penerima taubat. Hati-hati, ikhwah. Memposisikan diri seperti itu. Taubat itu ibadah. Ibadah harus hanya kepada Allah, bukan kepada diri kita. Bukan kepada diri kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Syarat yang kedua, tambahan beliau, ini disebutkan nanti dalam hadis, bahwa dia melakukan taubat di saat pintu taubat masih terbuka. Berarti ada saat taubat tertutup. Iya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, waktunya berbeda, disesuaikan dengan keadaan orang. Kondisi yang kedua, waktunya sama, melingkup semua orang. Kondisi yang pertama, yang merupakan pintu taubat, berakhir taubat, yaitu malam yugharghir. Sebentar hadisnya. Selama nyawa belum di kerongkongan kita. Dan ini waktunya berbeda-beda. Kalau kita, ya berarti masih terbuka. Sebelum yugharghir. Tapi orang sementara sakaratul maut yugharghir, pintu taubat di sini tidak diterima. Dan ketahuilah, di saat seperti itu semua orang akan bertaubat, mengakui kesalahannya. Coba misalnya hadis yang disebutkan, ayat yang disebutkan dalam surah Al-A'raf, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan proses malaikat mencabut ruh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menyembah selain Allah. Malaikat berkata, aynama kuntum tad'una min dunillah, di mana yang kalian sembah dulunya selain Allah. Ini saat proses ini. Malaikat bertanya, di mana yang dulunya kalian sembah selain Allah? Mereka menjawab, qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka menjawab bahwa mereka yang mereka sembah selain Allah itu betul-betul telah menyesatkan mereka, dan mereka pun mempersaksikan diri-diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Pernyataan yang benar bahwa semua yang disembah selain Allah adalah sesat dan menyesatkan. Pernyataan yang benar bahwa menyembah selain Allah hukumnya adalah kafir. Dinyatakan dalam proses ini, tetapi tidak ada manfaatnya. Kondisi yang kedua, ini waktunya sama, satu saja waktunya, yaitu ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, di saat itu manusia beriman, tetapi tidak ada lagi makna keimanan ketika itu. Tertutup pintu taubat. Ini dua syarat yang boleh disebutkan, dan ini semuanya taubat yang berhubungan antara dosa, dosa antara hamba langsung dengan Allah, sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan anak cucu Adam. Wa in kanatil ma'asiyah tata'allaqu bi Adami, jika maksiat itu berhubungan dengan cucu, anak cucu Adam. Fasyurutuha arba'ah. Maka syaratnya ada empat. Hadhihi thalatha. Syaratnya ada empat. Kemudian kata beliau, ini yang tiga. Jadi sudah ada tiga. Yang di atas itu syarat. Jadi ada empat. Iya. Satu, dua, tiga. Persis. Sama dengan syarat bertobat dari dosa antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Berlepas dari dosa. Tinggalkan dosa. Yang kedua, harus menyesal. Betul-betul menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, harus bertekad kuat untuk betul-betul tidak mengulanginya selama-lamanya. Kemudian ketika berhubungan dengan anak cucu Adam, maka ditambah satu lagi. Wa ayyabra'ah min haqqi sahibiha. Dia harus berlepas dari hak pemiliknya. Sebab yang berhubungan dengan anak cucu Adam pasti berhubungan dengan haknya mereka. Lihat uraian-uraian haknya. Yang ini uraian akan banyak terbahas dalam kitab-kitab fikhi, kitab-kitab adab. Iya. Dalam kitab-kitab para ulama. Kita baca dan singgung sekilas. Fa in kanat malan aw nahwa. Kalau dosa dia, haknya dosa dia dengan anak cucu Adam sehubungan dengan harta. Dia ambil hartanya orang, dia curi, dia tipu, dia rampok atau semacam itu. Yang jelas harta yang menjadi haknya yang diambil. Maka tambahan syarat tobatnya harus berlepas darinya. Artinya apa? Raddahu ilai, harta itu harus dia kembalikan. Harta harus kembali. Kalau orangnya sudah meninggal, beri ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sudah meninggal, sumbangkan atas nama dia ke sarana-sarana kebaikan, ke masjid dan semisal itu. Dan yang di sini tobatnya tidak harus diketahui bahwa saya mencuri, sebab justru akan semakin memperparah keadaan. Dia sudah tobat, harusnya sudah tuntas, tidak ada masalah. Orang yang dicuri juga sudah tidak pernah ingat-ingat. Kemudian kita datang, saya pernah mencuri barangmu. Oh, jadi kamu yang ambil barang itu. Oh, sudah tambah. Harusnya apa? Orangnya sudah pasrah ya. Ikhlas sudah apa. Oh, ternyata begitu diingatkan, ternyata kamu kurang ajar betul, kamu sudah tambah masalah baru. Dia pun akhirnya awalnya sudah tobat, sudah mau bertobat, menyesal. Ketika digitukan, sudah. Jadi kamu mau apa? Akhirnya tidak jadi bertobat. Yang seperti itu tidak usah diberitahu. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembalikan harta itu. Itu haknya orang yang kita telah zalimi. Ingat jamaah, adzulmu dzulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ada kezaliman antara hamba dengan Tuhan. Ada kezaliman hamba terhadap dirinya. Dan ada kezaliman hamba terhadap sesama hamba. Kezaliman yang ketiga ini adalah zulmun la yutrak. Kezaliman yang tidak akan mungkin dibiarkan. Allah tidak akan biarkan ini. Pasti tertuntut. Kezaliman ini pasti tertuntut. Kalau berupa harta, tobatnya harus ditambah. Kembalikan harta itu. Wa in kanat hadda qadfin aw nahwi. Kalau haknya adalah hukuman tuduhan atau semisal itu. Misalnya tuduhan. Dia menuduh orang. Dia menuduh orang mencuri. Misalnya. Dan dia bersumpah palsu dalam tuduhan itu. Akhirnya si hakim menerima, sudah. Diterapkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, dipotong tangannya. Dia bertobat, maka tobatnya dia pun harus siap dipotong tangannya. Kembalikan haknya orang. Atau yang jelas, makkanahu minhu, dia harus relakan orang itu melakukan pembalasan kepadanya sesuai dengan kadar apa yang telah menjadi hukuman dia. Kalau berupa pukulan, pukul, harus siap dipukul. Itu tobatnya. Atau dia minta maaf kalau orang itu mau maafkan. Dan sebaik-baik orang yang zalimi adalah yang pemaaf. Itu terbaik. Kalau dia balas, boleh. Tapi kalau dia maafkan, itu yang lebih sempurna sebagai hamba. Tapi pembalasan boleh, pembalasan sesuai dengan kadar kezaliman yang menimpa dia. Wa in kanat ghaibah, ghibah. Sekarang kalau antara hak dia berupa ghibah, dighibahi. Kalau tadi diambil hartanya. Kalau yang kedua terkena hukuman, pukulan atau semacam itu, harus kembalikan pula itu dalam bentuk biarkan orang itu membalas. Yang ketiga, kalau ghibah, dia menggibahi saudaranya. Istahallahu minha. Menggibahi saudaranya adalah, bagaimana cara bertobatnya? Harus berlepas dari hak saudaranya. Apa hak saudaranya di sini? Bagaimana berlepas darinya? Minta kehalalannya. Datangi orang yang dighibahi dan minta maaf. Saya telah menggibahi kamu, maafkan. Di sini ulama berselisih. Ada yang berpendapat tidak perlu mendatanginya ketika bisa mendatangkan doror yang lebih. Dan ini yang kuat, tidak perlu mendatanginya. Terus bagaimana bertobatnya? Minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi tempat-tempat bergibahnya kita. Di tempat itu kita gibahi si anu. Datang ke tempat itu, nyatakan, kembalikan kehormatannya si anu yang telah kita nudai, telah kita nodai dengan ghibah, yang dibahasakan dalam Al-Quran seperti memakan daging saudaranya. Itu coba lihat penodaan yang sangat menjijikkan, itu ghibah. Dan banyaknya orang yang menginteng-intengkan ghibah. Banyaknya orang yang menyepelekan ghibah ini. Apalagi di kalangan akhwat, ibu-ibu. Al-ikhwah rahimakumullah. Datang ke situ, ke tempat-tempat itu. Sucikan kehormatan saudara kita setelah sebelumnya kita telah nudai. Itu tobat dari berghibah. Kemudian beliau tegaskan, wajib ayyatuba min jami'id dunub, wajib bertobat dari semua dosa. Fa in tabah min ba'dihha, jika dia bertobat dari sebahagiannya, sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dalik ad-dam wa baqiya alayhi al-baqi. Apa maksudnya ini? Jika dia wajib bertobat dari semua dosa, banyak dosa, wajib dia tobat dari semua dosa ini. Hukumnya wajib. Jika dia ternyata hanya mampu bertobat sebahagian dosa, maka kata Syekh, tobatnya dia telah sahih, benar menurut ahli al-haq. Berarti ada perselisihan di sini. Kemudian tinggal dosa yang belum dia bertobat baginya, menuntut penghambaan tobat yang baru. Sebagian ulama berpendapat ada orang berdosa pencuri, pelacur, pembunuh. Dia tobat dari membunuh, tobat dari melacur, tapi mencuri belum. Maka tobat, kalau memang benar sesuai dengan syarat-syaratnya, diterima. Tinggal tobat selanjutnya. Sebagian ulama berpendapat, tobatnya belum diterima. Walaupun dia sudah bertobat dari membunuh, melacur, tobatnya belum diterima sebelum dia meninggalkan mencuri itu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan Imam Nawawi mengatakan, menurut ahli al-haq, orang-orang yang berada di kebenaran, pendapat yang benar adalah tobat dari dosa yang dia telah bertobat darinya telah sahih. Tinggal bagaimana dia memunculkan ibadah tobat yang lainnya untuk dosa yang baru. Syekh Al-Utsaimin memberi rincian lebih dalam. Kecuali kalau dosa yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Saling berhubungan. Ada dosa hanya sekedar akibat dari dosa, tetapi hakikat dosa itu masih ada. Paham ya? Ada dosa yang menjadi sebab datangnya dosa yang lainnya. Ada orang bertobat dari dosa yang hanya merupakan akibat dari dosa yang satu. Maka tobatnya di sini tidak diterima. Sebab apa? Penyebab dosa itu belum dia bertobat darinya. Cermati perkara ini. Ada dosa karena kebodohan. Lahir akibat ini. Dia bertobat dari akibat kebodohannya, tetapi belum mau bertobat dari kebodohannya. Sebab terus menerus dia belum mau memperbaiki pikirannya, cara berpikirnya, belum mau belajar lebih jauh. Maka tobatnya ini belum diterima. Ini wallahu alam. Setelah itu beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata beliau, waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijba'ul ummah ala wujubi taubah. Telah sangat banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' umat ini akan wajibnya taubat. Ini hukum taubat wajib dari seluruh dosa dengan uraian-uraian tadi dan syarat-syaratnya. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Siapa yang Allah suruh bertobat? Orang-orang beriman. Itu memberi ilmu jamaah. Orang beriman pun boleh terjatuh ke dalam dosa. Bantahan terhadap orang-orang khawarij yang mengharuskan kalau beriman tidak boleh terjatuh ke dalam dosa. Justru yang Allah suruh bertobat adalah orang-orang beriman. Sebentar, hadith-hadith sahabat terjatuh ke dalam dosa dan dengan tobat terangkat di atas kedudukan yang lebih hebat dari sebelum dia berdosa. Al-ikhwah rahimakumullah. Ayat ini menjadi dalil akan wajibnya bertobat karena Allah berfirman wa tubu. Perintah ya. Asal perintah adalah wajib. Selama tidak ada yang memalingkan dari kewajiban dan tidak ada ayat yang memalingkannya. Justru terlalu banyak ayat yang semakin menguatkan wajibnya. Wa tubu ilallah. Kalimat ilallah memberi ilmu bahwa ibadah taubat ini harus hanya kepada Allah sebab dia ibadah dan ibadah harus hanya kepada Allah. Kapan kepada selain Allah syirik. Seperti orang yang datang minta pengampunan kepada gurunya, kepada tokoh agamanya, minta pengampunan kepada ustaznya. Kalau ustaznya sudah berikan, saya ampuni kamu, saya maafkan kamu, saya terima taubatmu, kamu sekarang sudah salafi. Alhamdulillah. Diterima taubatnya. Sementara dia belum memenuhi syarat-syaratnya. Yang seperti ini bahaya jemaah. Ini termasuk pelanggaran akidah yang mendasar. Meminta taubat kepada selain Allah adalah syirik akbar. Syirik akbar. Sebab taubat adalah ibadah. Minta pengampunan kepada yang tidak punya hak mengampuni. Siapa yang punya hak pengampunan? Siapa yang memiliki hak memberi ampunan? Siapa yang memiliki hak memberi taubat? Hanya Allah semata. Meminta kepada selain Allah syirik akbar. Nyata syirik akbar. Cermati betul perkara ini. Ada ayat Allah berfirman, wa ilaihi matab, wa ilaihi, dan hanya kepadanya matab, tempat bertaubat. Kalimat ilaihi al-jar wal majrur, khabar muqaddam, dikedepankan sehingga lahir makna pengkhususan, hanya kepadanya. Ini lahir makna hanya kepadanya, melahirkan makna pengkhususan taubat itu. Terus kepada yang lainnya, itu yang ada minta maaf. Iya, minta maaf, maafkan saya. Kalaupun dia maafkan, ingat, masih ada antara kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini berhubungan dengan hamba, atau sebaliknya, Allah subhanahu antara kamu dengan Allah, kamu sudah berhubungan. Ya Allah, maafkan saya telah mengambil barangnya, si anu bertobat, betul, sampai menangis. Tetapi ingat, nanti benar tobat kamu kalau kamu tuntaskan haknya orang. Itu juga, itu untuk al-ikhwah rahimakumullah. Kalimat la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kalimat la'alla di sini bermakna pasti, pasti kalian beruntung. Ini memberi ilmu bahwa taubat adalah jalan dari jalan-jalan kemenangan, jalan dari jalan-jalan keberuntungan. Ayat kedua, wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, supaya kalian beristighfar kepada Tuhan kalian kemudian bertobatlah kepadanya. Suruh istighfar kemudian bertobat, istighfar kemudian disuruh bertobat. Berarti apa? Istighfar dan tobat itu berjenjang-jenjang. Ada terhadap dosa kecil, kemudian diperintah lagi kepada dosa yang lebih besar. Ada yang tersembunyi, diperintah lagi kepada yang nampak. Ada yang berhubungan antara manusia dengan Allah, dengan manusia, seluruhnya melingkup semua perkara ini. Ada taubat yang cukup dengan ucapan, tetapi ada taubat yang harus bergandengan dengan amalan. Ini seluruh melingkup makna istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha di sini puncak taubat, taubat yang sangat luar biasa, taubat yang betul-betul didasari dengan kesempurnaan keikhlasan, kesempurnaan berlepas dari dosa, kesempurnaan penyesatan tiada tandingannya, kesempurnaan tekad untuk tidak kembali kepadanya, kesempurnaan yang betul-betul tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang mencacati kesempurnaan itu. Taubat nasuha inilah jamaah yang betul-betul akan mengangkat hamba dari berdosa, diangkat menjadi orang yang lebih hebat kedudukannya dari sebelum berdosa. Mari kita baca beberapa hadis yang menjelaskan makna ini. Kita tidak bisa membaca semua hadis dalam bab taubat, sebab ada satu hadis perlu waktu, mulai dari sore sampai jam 9. Ada satu hadis, hadis kisah taubatnya 3 sahabat yang tertinggal dari peperangan. Oh, ini panjang sekali hadis. Ya. Tapi kita baca hal-hal yang berhubungan dengan ini. Ada beberapa hadis dahsyat, luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, saya telah mendengar utusan Allah bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktara min sabaina marrah. Nabi bersabda, demi Allah, sungguh saya betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih banyak dari 70 kali. Ini Nabi jamaah. Padahal apa dosa beliau? Kesalahan beliau apa? tapi tetap bertaubat, beristighfar. Masalahnya adalah dalam taubat dan istighfar ini terdapat jenjang ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs tingkat tinggi. Jenjang ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs tingkat tinggi. Ada taubat, ada istighfar, bukan lagi disebabkan karena dosa. Sehabis kita sholat, termasuk sholatnya Nabi, disuruh beristighfar. Sholatnya Nabi sempurna, tapi tetap disuruh beristighfar. Istighfar apa? Bagaimana orang sampai beristighfar? Astagfirullah. Di saat habis melakukan amalan besar, ini jenjang istighfar tingkat tinggi. Untuk memahami hal ini, coba cermati ucapan beliau alaihi salatu wassalam ini di saat solat malam dalam kondisi terdekat dengan Tuhannya di saat sujudnya Nabi. Doa Nabi di saat sujud. Nabi membaca doa yang potongan doanya. La uhsi thana'an 'alayki anta kama athnayta 'ala nafsi. La uhsi, saya tidak bisa membatasi. Thana'an 'alayki, pujian demi pujian, pembesaran demi pembesaran, pengagungan demi pengagungan, pemuliaan demi pemuliaan kepadamu ya Allah. Para Nabi, ada yang mengalahkan Nabi dalam memuji Allah? Ada yang mengalahkan Nabi dalam memuji Allah? Dalam membesarkan Allah? Dalam mengagungkan Allah? Ada yang mengalahkan Nabi? Tidak ada yang mengalahkan. Tapi Nabi bilang apa di sini? La uhsi thana'an 'alaih. Saya tidak bisa membatasi Allah. Nabi tidak tahu di mana batas pujian pembesaran itu. Setiap Nabi sampai kepada jenjang pembesaran yang lebih tinggi, ternyata Allah lebih besar dari semua itu, dari pujian itu. Nabi tidak bisa, saya tidak bisa membatasi Allah pujian pembesaran kepadamu. Ini Nabi, dan tidak ada yang mengalahkan Nabi. Terus siapa yang bisa? Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam lanjutan kalimatnya, anta kama athnaita ala nafsi, engkau ya Allah sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Ini ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs tingkat tinggi. Hamba betul-betul menyadari bahwa pujian kepada Allah yang mampu kita kerahkan dengan segenap ilmu, dengan segenap jiwa, dengan sepenuh iman, dengan seluruh tenaga, dengan seluruh harta, kita kerahkan untuk membesarkan, mengagungkan Allah, dan kita capai perkara ini, yakin kebesaran dan kemuliaan Allah masih di atas pembesaran kita. Kebesaran yang pantas sesuai dengan kebesaran Allah yang hakiki masih di atasnya. Pujian kita belum, hanya dari sisi dapat pahala, dapat pengampunan, benar, sudah benar, dapat pahala di jalan Allah, dapat kemuliaan, jadi hamba sudah, dipuji sudah, iya. Tapi kita sekarang berbahas tentang apa? Hakikat pujian. Pujian itu apa? Pembesaran. Beribadah, pujian, pembesaran kepada Allah. Untuk apa? Memuji kebesaran Allah. Apakah pujian kita sesuai dengan pujian yang Allah miliki? Apakah pembesaran kita sesuai dengan kebesaran yang Allah miliki? Tidak bisa. Kita tidak bisa campur. Rasulullah SAW sendiri tidak bisa. Beliau nyatakan dalam doanya, di saat penghambaannya memuncak di tengah malam, di saat rukuknya, rukuk adalah puncak kedekatan hamba dengan Tuhannya, itu pun Nabi mengatakan, la uhsi thana'an 'alaihi. Saya tidak bisa ya Allah. Batasi pujian pembesaran kepadamu. Kalau orang sudah paham ini, benar sudah ilmunya. Semakin tahu dirinya rendah. Semakin tahu dirinya puncak penghambaannya, dia mampu pahami bahwa ternyata tidak bisa sampai. Belum sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Yang bisa memuja Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Kalau kita paham ilmu ini jamaah, maka setiap habis beramal yang muncul hanyalah istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sehingga apa? Amalan kita terjaga dan kita terdorong untuk maju memperhebat amalan selanjutnya. Ini kehebatan istighfar. Tapi kalau orang tidak istighfar dalam amalannya, tidak bisa. Dan istighfar ini sangat didorong oleh kekuatan apa? Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jamaah, amalan yang susah payah kita tempuh, kita upayakan, kita kerahkan, maksimalkan, tapi ternyata tidak ada nilai istighfar di dalamnya, gugur. Yang muncul apa? Kehebatan saya, ininya saya. Muncul ketakaburan. Ketakaburan penggugur amalan. Berat menjaga amalan jamaah. Berat itu ikhlas dalam beramal. Tetapi menjaga amalan lebih berat. Penyelamatnya adalah istighfar. Istighfar itu penyelamat. Al-ikhwah rahimakumullah. Nabi sampai beristighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan beristighfarlah kalian, fa inni atubu fil yawm 100 marrah, karena sungguh saya bertobat dalam sehari 100 kali. Hadis yang sangat terkenal selanjutnya, an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radallahu anhu qala. Hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'iri وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاهُ. رسول الله عليه الصلاة والسلام bersabda, لَاللَّهُ lam di awalnya itu lam yang berfungsi menguatkan dan dia terikat dengan sumpah. Jadi Nabi bersumpah betul-betul menguatkan, pasti sungguh betul-betul Allah afrahu, yang paling berbahagia, bitaubati abdi, terhadap taubat hambanya. Min ahadikum, dari kebahagiaan salah seorang dari kalian yang terjatuh dari ontanya yang kemudian lenyap di negeri, di bumi, di padang pasir yang luas, yang kemudian dia menjumpainya. Ini diperjelas dalam riwayat Muslim, lallahu ashaddu faraha bi taubati abdi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilati bi ardi falah famfalatat min wa alaiha ta'amuh wa sharabuh fa'aysa minha fa'ata shajarah fattaja'a fi dhilliha wa qada aysa min rahilati faibainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imah indahu fa'akhada bi khitamiha ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Lihat uraian kisahnya. Nabi bersabda, sungguh betul-betul Allah lebih dahsyat kebahagiaannya terhadap taubat hambanya. Luar biasa ini taubat dalam mendatangkan kebahagiaan Allah. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sampai berbahagia dengan kebahagiaan tiada tandingannya. Coba lihat kebahagiaan Allah. Nabi mengatakan lebih berbahagia Allah, lebih dahsyat kebahagiaan Allah terhadap taubat hambanya ketika hamba bertobat dari kebahagiaan salah seorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya dalam perjalanan, kemudian dia berada di tengah padang pasir yang sangat luas, maka tunggangan ini lenyap. Sementara di atas tunggangan itulah makanannya, minumannya, dan tunggangan sendiri berfungsi apa? Untuk berjalan padang pasir. Mau maju, mau mundur, tidak bisa. Mau makan, minum, fa'aisa minha, putus asa sudah darinya. Fa'ata syajarah, dia pun datangi pohon. Fattaja'a fi dhilliha, berbaring di bawah naungan pohon. Waqad aisa min rahilat, dan betul-betul telah berputus asa dari tunggangannya. Putus asa sudah. Iya, tidak ada lagi harapan, tidak mungkin saya dapatkan. Dalam riwayat yang lainnya, dia menanti kematian sudah. Menanti kematian. Tak kala dalam posisi seperti ini, tiba-tiba tunggangan itu ada di hadapannya. Beda ya, orang yang mendapatkan sesuatu sementara masih mengupayakannya. Iya. Tapi kalau dia sudah upayakan maksimal sampai putus asa, menanti kematian, oh ini luar biasa. Begitu dia dapatkan, lihat, tiba-tiba ada di hadapannya. Segera dia ambil kekang kuda itu. Kemudian berkata, karena kedahsyatan bahagianya, dia sampai salah dalam berucap. Dia mengatakan, Allahumma, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Ini kalimat jamaah kekafiran murni. Kalau akal orang ini masih ada, tidak mungkin dia ucapkan. Salah dalam berucap karena kehebatan kebahagiaan. Kebahagiaan teramat hebat, teramat dahsyat, sampai menutup akalnya. Sampai menutup akalnya kebahagiaan ini. Ternyata kebahagiaan yang paling bahagia yang mampu diwujudkan oleh seorang hamba itu tidak bisa diperbandingkan dengan bahagianya Allah. Tidak bisa. Bahagianya Allah dahsyat di atas, tiada tandingannya terhadap taubat hambanya. Kalau Allah sangat bahagia, maka apa? Jangan tanyakan pengampunannya, jangan tanyakan pengangkatan. Ketika hamba bertobat, Allah sekedar bersihkan? Tidak. Berarti Allah tidak terlalu bahagia kalau begitu. Sekedar, oh berdosa, bersalah, sudah, bersih. Tidak. Hamba langsung diangkat kedudukannya. Sebelum dia bertobat, dia berada dalam kemuliaan. Ketika dia berdosa, berada dalam kerendahan. Ketika dia bertobat, dia dihapuskan dosanya dan diganti kedudukannya menjadi kedudukan yang lebih hebat dari sebelum dia berdosa. Karena luar biasanya kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimahumullah. Ada satu hadis yang saya harus baca malam ini. Hadis inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam yugharghir. Itu tadi. Sungguh Allah akan menerima taubat hamba selama belum yugharghir. Belum apa? Yugharghir. Ini hadis lain. Rawahu Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Nabi bersabda, man taba qabla an tatli'a asy-syams min maghribiha taba Allahu alaih. Siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, dari tempat tenggelamnya, maka Allah akan beri tobat kepadanya. Ini dua syarat tambahan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hadis tentang pembunuh 99 orang. Tapi ada kisah lagi, lebih dahsyat lagi. Sebentar, di zamannya sahabat. Kalau ini, di zaman dahulu. Hadits ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ah wa tis'ina nafsa, adalah pada orang-orang sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Wah, ini pembunuh berdarah apa sudah ini? Hah? Berdarah beku, bukan lagi dingin. 99 jiwa. Ini luar biasa dia dalam membunuh. Dan nanti kita akan lihat di saat dia menggenapkannya menjadi 100. Oh, nampak betul bahwa betul-betul pembunuh berdarah dingin atau berdarah beku. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Mulai ada tanda-tanda mau taubat. Dia bertanya tentang a'lami ahlil ard, penduduk bumi yang paling berilmu. Coba lihat, ini dia cari. Dia cari orang yang paling berilmu. Ini benar nih. Mau bertobat, jangan cari ahli ibadah. Cari orang yang berilmu. Benar. Dia cari orang yang paling berilmu. Hanya fadulla ala rahib. Tempat bertanyanya salah. Ditunjukkan kepada rahib. Rahib punya ilmu, tapi dominan dalam beribadah perasaan. Dominan dalam ibadah. Fa'ata, maka dia mendatangi si rahib. Dia berkata, innahu qatala tis'ah wa tis'ina nafsa. Dia jelaskan bahwa dia telah membunuh 99 jiwa. Pertanyaannya, hal lahu min taubah, adakah taubat bagi dia? Dia jelaskan kepada si rahib, telah membunuh 99 jiwa, akadakah taubat? Adakah taubat bagi dia? Ini membunuh satu jiwa saja mengerikannya. Orang yang ahli ibadah betul-betul merasakan mengerikan betul. Membunuh. Ketika 99, si rahib langsung mengatakan, la, tidak ada. Akhirnya faqatalah, dia bunuh juga. Coba lihat, ini sudah datang dalam posisi apa ini? Datang sudah mau bertobat kan? Makanya dia tanya orang berilmu. Hanya orang berilmunya tidak sesuai dengan jiwanya, tidak sesuai dengan maunya. Ingat, perhatian. Dosa dalam bentuk membunuh itu sumber utamanya adalah ketidakmampuan menguasai kekuatan marah. Ketidakmampuan menguasai kekuatan marah. Coba lihat orang ini, begitu sedikit tersinggung, keinginannya tidak terpenuhi, bunuh. Tidak peduli kamu rahib, kamu apa, bunuh. Fakam malabihi mi'ah, dia pun menyempurnakan 100. Thumma sa'ala an a'alami ihlil ard. Thumma, kalimat tumma menunjukkan ada jarak. Sebab dosa itu berefek ya. Habis membunuh, punya apa? Punya efek. Punya pengaruh. Stres lagi dia habis membunuh. Tetapi, thumma, kemudian, tanya lagi. Ada lagi keinginan. Coba lihat jamaah. Pintu taubat, rahmat Allah, tidak pernah Allah tutup. Berapapun kejahatan hamba, selama ada sebab-sebab, yang ada pada diri hamba untuk menerima rahmat Allah, pasti dapat rahmat. Akhirnya orang ini muncul lagi keinginan untuk bertobat. Tanya penduduk bumi yang paling berilmu, fadullah ala rajulin alim. Sekarang tempat bertanyanya benar. Dia pun diberitahu sana seorang lelaki yang berilmu. Sekarang lelaki yang berilmu, dia pun berkata, innahu khatala mi'a nafsih fahallahu min taubah. Sungguh dia telah membunuh 100 jiwa. Kalau yang tadi 99, sekarang 100 sudah. Dia telah membunuh 100 jiwa. Adakah taubat bagi dia? Pertanyaannya hanya satu, adakah taubat? Dia hanya mau tahu, adakah taubat? Berarti ada takut membunuh ini. Dia mau tahu adakah taubat bagi dia. Orang yang berilmu mengatakan, na'am. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Intaliq ila ardi kadah wa kadah. Fa inna biha unas ya'buduna Allah ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum. Wa la tarji' ila ardika. Fa innaha ardu sulh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Lihat orang yang berilmu menjawab. Dia bertanya, telah membunuh 100 jiwa, adakah taubat bagi dia? Orang berilmu menjawab, benar, ada taubat untukmu. Iya, ada taubat untukmu. Tidak sampai di situ jawabannya. Sebab ini orang berilmu. Dia tahu apa yang diperlukan orang ini. Bukan hanya sekedar jawaban. Iya, ada taubat. Langsung dia katakan, siapakah yang menghalangi engkau dengan taubat? Siapa yang menghalangi kamu? Itu apa? Kalimat dorongan. Supaya semakin hebat dalam taubat. Jawaban benar itu sudah apa? Memberi kebahagiaan. Kemudian jawaban hentakan lagi. Siapa yang menghalangi kamu antara taubat? Siapa yang akan menghalangi kamu? Allah tidak pernah menutup pintu taubat untuk hambanya. Itu uraian kalimatnya. Semakin bertobat. Sampai di situ tidak. Orang berilmu tahu apa yang diperlukan untuk orang yang bertobat. Kata orang yang berilmu, pergi ke negeri itu. Dia sebutkan sifatnya. Negeri ini. Seperti ini sifatnya. Kamu pergi ke sana. Sebab sungguh di sana terdapat orang-orang yang ya'budunallah. Beribadah kepada Allah. Penghambaan kepada Allah yang menjadi ukuran negeri yang baik. Selamat dari syirik yang menjadi ukuran negeri yang baik. Kamu pergi ke sana. Terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan sekali-sekali kamu kembali ke negerimu. Sebab negeri kamu adalah negeri jahat. Di sini kita mendapatkan ilmu bahwa beda antara ahli ibadah dengan orang berilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beribadah dengan perasaan. Ini persis, lihat orang-orang khawarij, bagaimana awal munculnya khawarij? Ahli ibadah? Iya. Beribadah, buat halaqah, majlis, iya. Beribadah, perasaan. Buat tambahan zikir, buat tambahan ibadah. Sampai munculnya khawarij, oh luar biasa kehebatannya, kedahsyatannya dalam beribadah. Tapi apa dasar ibadahnya? Ghulu, lewat batas, perasaan. Karena itu apa? Ketika melihat dosa, bagaimana sikapnya orang khawarij? Akan berlebihan dalam menyikapi dosa. Akan berlebihan dalam menyikapi dosa. Tidak didasari oleh ilmu. Adapun orang yang berilmu, coba lihat. Tahu betul hakikat agama. Bahwa taubat terbuka bagi siapapun juga. Bahkan tahu kalimat-kalimat pendorong. Siapa yang menghalangi kamu dengan taubat? Ini kalimat apa? Memustahilkan. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Mustahil ada penghalang. Luar biasa. Lengkap dengan apa? Petunjuk. Taubat yang sebenarnya, kamu harus tinggalkan teman-temanmu. Kamu harus tinggalkan lingkunganmu. lengkap dengan mengarahkan di mana lingkungan yang baik. Sempurna ilmu alim ini dalam menuntun taubat. Banyak orang hanya sekedar mampu apa? Haram melakukan ini. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Terus yang halal yang mana? Dia juga tidak tahu. Terus yang harus dilakukan yang mana? Dia juga tidak tahu bagaimana. Dia hanya mampu apa? Menghantam dan menghantam saja. Tidak mampu mengarahkan, menuntun. Tidak mampu mendidik. Tidak mampu berdakwah. Dakwah adalah hakikatnya adalah mengajak kepada kebaikan. Dia tidak mengajak. Dia hanya mendorong dan mengusir seseorang dengan kalimat-kalimatnya. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa bumi itu kejahatan yang terjadi di sebuah bumi, di sebuah tempat, itu memberi efek, memberi pengaruh. Waspadalah. Fantalaqah. Orang ini pun berangkat. Coba lihat. Biasanya orang ini tidak mau tunduk ya. Kalau pembunuh itu apa? Kekuatan amarah. Betul-betul tidak mau tunduk. Nah, tapi ini langsung tunduk. Itu menunjukkan apa? Ada kejujuran dalam tobat? Iya, ada keinginan untuk bertobat. Langsung berangkat. Hatta idza nasafa at-tariq. Sampai ketika dia di pertengahan jalan, atahul maut. Kematian menjumpainya. Maksudnya apa? Dia dalam proses mau meninggal. Parah sudah penyakitnya. Mau meninggal. Belum meninggal ya? Belum meninggal. Dalam proses mau meninggal. Fakhtasamat tihi malaikat rahmah wa malaikatul azab. Maka berselisih. Malaikat rahmat atau malaikat azab yang menyelesaikan proses ini. Malaikat rahmat atau malaikat azab. Fakhalat malaikat rahmah. Malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iba muqbilan biqalbihi ilallah. Lihat hujjahnya. Malaikat rahmat. Dia telah datang sebagai orang yang bertaubat. Muqbilan biqalbihi. Betul-betul datang menghadap dengan segenap hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dasarnya malaikat rahmat. Datang sebagai orang yang bertaubat, kemudian datang dengan sepenuh hati. Hatinya betul datang. Malaikat tahu. Siapa malaikat apa? Ingat, malaikat mengetahui apa yang kita lakukan sampai hati kita. Sebab itu termasuk catatan malaikat. Catatan malaikat termasuk niat kita dicatat juga. Mereka tahu orang itu muqbilan, hatinya betul-betul menghadap sudah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qatta. Iya, sungguh dia tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. Apa yang pernah dia lakukan? Membunuh saja 100 orang. Iya, ini bagian saya ini. Iya, saya sudah simpankan untuknya ini. Mungkin begitu ya. Taib, faatahum malak, maka datang malaikat lain. Fi surati adami, dalam sosok manusia. Faja'aluhu bainahum hakama, maka malaikat ini bersepakat menjadikannya sebagai pemberi hukum. Ini sesuai dengan wahyu. Mereka tahu ini juga malaikat. Hanya apa? Malaikat ini turun apa? Dalam bentuk manusia. Kenapa dalam bentuk manusia? Ini memberi ilmu bahwa apa? Posisi sebagai manusia itu lebih utama. Dia malaikat, tetapi berbentuk manusia. Untuk menghakimi malaikat yang berselisih. Kenapa tidak dalam berbentuk malaikat? Ini perintah dari Allah untuk memberi ilmu kedudukan manusia. Ini kemuliaan manusia dari posisi ini. Maka bagaimana malaikat yang satu ini, si hakim malaikat ini, menyelesaikan perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab? Qisu ma bainal ardain fa ila ayya fihima kana adna fahuwa lah faqasu. fawajaduhu adna ilal ardi allati aradah faqabadathu malaikatur rahmah. Kata malaikat yang memberi hakim hukum, ukur antara dua negeri ini mana yang lebih dekat, maka dia yang dapat. Kalau lebih dekat dengan negeri yang jahat, malaikat azab. Kalau lebih dekat dengan negeri yang baik, maka malaikat rahmat. Mereka ukur, akhirnya mereka jumpai dia lebih dekat ke negeri yang baik. Malaikat rahmat pun mencabut ruhnya. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain yang sahih, ini riwayat memperuncin permasalahan, memperjelas. Fakana ilal qaryati salihah aqraba bisyibr faju'ila min ahliha. Ini memperjelas bahwa ternyata selisih dengan negeri yang terbaik itu hanya apa? Selisih syibr, satu jengkal. Oh, menang tipis ya. Hanya selisih satu jengkal saja. Riwayat yang lain, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi antubaidi wa ila hadhihi antuqarribi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bishibr faghufira lah. Riwayat ini, perhatikan riwayat yang ini. Allah wahyukan kepada bumi yang jelek, menjauh engkau. Dan Allah perintahkan bumi yang akan dituju, mendekat engkau. Ternyata semuanya kembali kepada pengaturan Allah. Allah yang sudah tetapkan harus diberi tobat, harus. Tapi tetap harus sejalan dengan hikmah. Iya. Allah tidak harus, Allah tidak harus menyuruh ini mendekat-mendekat. Kalau Allah katakan kamu berselisih, sudah, itu saya sudah tetapkan diterima tobatnya. Anda Allah perlakukan mereka harus berselisih, turunkan malaikat yang memberi hukuman. Iya, kemudian Allah jadikan hukumannya nanti yang menang adalah yang ini. Lihat bagaimana Allah mengatur seluruhnya, seluruhnya sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya menang sejengkal yang semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjuru bumi yang jelek menjauh, Allah yang menyuruh bumi yang baik mendekat. Akhirnya setelah diukur menang sejengkal, dia pun diampuni. Riwayat yang terakhir yang boleh sebutkan, fana'a bisadrihi nahwaha. Ini menjelas selisih sejengkalnya itu apa. Ini diantara sebab selisih sejengkalnya. Fana'a bisadrihi nahwaha. Na'a, dia berusaha bergerak dalam posisi mau meninggal orang ini, ternyata tetap berusaha bergerak sampai akhirnya dadanya bergerak mendekat ke negeri yang baik. Kesempurnaan taubat ditandai dengan keinginan yang hebat. Dalam sakaratul maut, ini kepayahan sudah, tetapi dia tetap berusaha untuk maju. Kenapa? Dia ingin bertaubat jamaah. Dia menginginkan pengampunan Allah. Selama dia masih bisa bergerak, dia tetap bergerak. Lihat, ini taubat nasuha. Jangan lagi tanyakan dia mau berlepas ya. Jangan lagi tanyakan penyesalannya di sini. Jangan lagi tanyakan tekadnya untuk tidak mengulangi. Terungkap seluruhnya dari apa? Mujahadariyah untuk mendekati tempat yang terbaik sampai dalam posisi sakaratul maut. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadis terakhir dalam pembahasan kita, bukan dalam bab taubat. Ini yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Nujayyid Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Dari Abi Nujayyid Imran ibn al-Husain al-Khuzai semoga Allah meridhai keduanya. Annam ra'ah min Juhayna. Hadis ke-22. Kalau saya tidak salah, hadis ketiga sebelum terakhir. Iya. Hadis ketiga sebelum terakhir dalam bab taubat ini. Beliau berkata, Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma berkata, sungguh seorang wanita dari Juhayna, seorang wanita dari Juhayna, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan hamil karena zina. Hamil karena zina datang kepada Nabi. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, asabtu hadda faaqimhu alayya. Singkat kalimatnya, tetapi dengan ketegaran yang sangat, dengan ketegaran yang sangat luar biasa, wahai utusan Allah, saya telah tertimpa hadda, hukuman. Maka tegakkan hukuman itu kepadaku. Hukuman apa? Ini wanita yang sudah menikah. Hukuman rajam. Kalau yang belum nikah, cambuk. Wanita ini tahu apa hukumannya? Rajam. Dan rajam di zaman Nabi dipersaksikan, sehingga ilmunya jelas. Dia datang di atas ilmu apa yang harus menimpa dia. Dia tahu hukumannya. Bagaimana bentuk ilmunya? Dia tahu. Dia datang dalam keadaan siap untuk dirajam. Apa itu rajam? Dikubur setengah badan, kemudian dilempari batu, bukan besar, bukan kecil, sedang. Kalau besar, langsung mati, tidak terasa siksaannya. Kalau terlalu kecil, terlalu lama matinya. Pertengahan. Dilempar sampai mati. Kenapa? Sebab yang merasakan nikmat adalah badan, maka yang mendapatkan hukuman adalah badan pula. Itu taubat untuk pezina, orang yang berzina yang telah berkeluarga. Wanita ini mengetahui dan telah hamil dari zina. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya tertimpa hukuman. Dia tahu hukumannya. Bersamaan dengan itu dia datang melapor kepada Nabi, sang penegak hukum. Bahkan dia minta, aqimhu alayya, tegakkan hukuman itu kepadaku. Siap. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Nabi langsung tegakkan hukuman? Tidak. Nabi panggil walinya. Setelah itu Nabi bersabda, ahsin ilaiha fa'idha wada'at fa'tini. Kata Nabi kepada walinya, berbuat baiklah kepada dia, rawat yang baik, pergauli yang baik. Kalau dia sudah melahirkan, bawa dia kepadaku. Terjadilah proses. Berarti apa? Kita tidak tahu berapa bulan ini ya. Tidak tahu berapa hamilnya waktu datang kepada Nabi. Itu berapa bulan? Iya. Yang jelas berbulan-bulan. Kita punya ukuran umum 9 bulan lebih. Yang jelas dia dalam proses ini berbulan-bulan. mungkin 5, 6, 7 bulan di rumah, mengalami proses hamil yang semakin besar. Dan bagaimana tekanan yang akan dia peroleh di tengah keluarga? Tahu dalam posisi apa? Orang yang disuruh titip oleh Nabi. Tapi dilewati semua itu. Si wali melakukan. Akhirnya melahirkan. Saat-saat melahirkan, jangan tanyakan bagaimana perihnya. Saat-saat mengandung, jangan tanyakan bagaimana perihnya dan bagaimana ikatan cinta sama si anak. Jangan tanyakan. Di saat melahirkan, jangan tanyakan lagi gimana perihnya. Di saat dia melihat anaknya, jangan lagi tanyakan bagaimana ikatannya yang sangat luar biasa. Bersamaan dengan itu, dia tetap datang kepada Nabi. Kalau seandainya dia membatalkan, saya tidak melakukan zina, maka boleh ditegakkan? Tidak boleh ditegakkan. Sebab dia ingkari pengakuannya. Siapa yang mau menjadi saksi? Harus ada 4 saksi yang melihat baru bisa ditegakkan. Sementara tidak ada. Dia sendiri batalkan. Dia bisa batalkan. Kemudian dia bertobat antara dia dengan Allah. Boleh. Dan tobatnya bisa diterima. Bisa diterima. Tapi dia tidak lakukan. Sebab dia melakukan proses tobat yang dahsyat. Luar biasa. Berbulan-bulan. Menahan pedih. Penderitaan. Sakit. Dan setelah melihat anaknya, dia rela meninggalkannya. Kembali kepada Tuhannya. Dia ingin kembali kepada Tuhannya sebagai orang yang bertaubat. Alikhwah rahimakumullah. Datang kembali kepada Nabi. Tanpa menarik pengakuannya. Akhirnya, syuddat alaiha thiyabuha. Pakaiannya ditutup, diperkeras. Supaya apa? Saat dirajam, tidak terlihat aurat. Auratnya tidak tersingkap. Thumma amara biha. Kemudian Nabi memerintahkan dirajam. Farujimat, dia pun dirajam. Selesai, wafat. Thumma shalla alaiha. Kemudian Nabi mensolatinya. Faqala lahu Umar. Umar langsung berkomentar. Tusalli alaika ya Rasulullah wa qad zana. Kamu salati dia ya Rasulullah sementara dia sudah berzina. Umar mungkin melihat sisi lainnya. Zina ini perbuatan yang sangat menjijikkan. Supaya jadi hukuman bagi orang-orang lainnya. Janganlah Nabi, manusia mulia ini yang mensalati. Mungkin Umar melihat sisi ini. Ya Rasulullah, kamu salati sementara dia sudah berzina. Apa jawaban Nabi yang telah mengetahui hakikat kedudukan orang ini? Qala laqad tabat taubah. Law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh dia telah bertaubat. Dengan taubat yang seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Di situ pusatnya sahabat. Dibagi kepada 70 penduduk Madinah. Lawasi'akhum. Nilai taubatnya masih terlalu luas. Ini nilai taubat wanita ini. Kemudian Nabi menegaskan lebih dalam lagi. Apakah engkau pernah menjumpai yang lebih afdal dari dia yang telah menyerahkan dirinya untuk Allah Azza wa Jal? Ini taubat untuk dihukum betul-betul proses penyerahan diri kepada Allah. Siap mati sudah kepada Allah sebagai orang yang bertaubat. Dia tidak peduli ikatan apapun, pandangan manusia. Dia ingin tebus dirinya. Saya harus mati dalam hukuman ini. Taubat kembali kepada Allah. Lihat ini, ini taubat nasuha, kedalaman yang tiada tandingannya. Ini betul-betul mengumpul, berlepas, menyesal, penyesalan yang melahirkan ketegaran sudah untuk membebaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengambul meninggalkannya. Ini betul-betul nasuha, penuh keikhlasan, penuh ketulusan. Al-ikhwah rahimahumullah, tobat seperti inilah yang bermanfaat. Terakhir, ketahuilah ikhwah, dosa demi dosa sangat banyak. Hanya cermati, ada yang namanya akar dosa, ada yang namanya dosa lahir, anak dosa. Ada akar dosa, ada anak-anaknya, ada akibat. Kadang orang berdosa, berdosa dari anaknya, dari akibat dosa. Sementara, apa dia bertobat dari? Ini anak-anak dosa. Dosa yang lahir, dosa yang lahir. Iya, dari dosa yang menjadi asal. Dia bertobat dari dosa-dosa yang menjadi akibat, sementara dia belum mampu bertobat dari akar dosa itu. Waspadai hal ini. Terkhusus orang-orang yang lama dalam dosa. Kalau orang lama dalam dosa, lama dalam pikiran sesat, lama dalam kesesatan, kemudian bertobat, meninggalkan kesesatan itu, meninggalkan kelompok itu, meninggalkan agama itu, meninggalkan dosa itu, maka apa? Bertobat. Jangan langsung menganggap telah selamat dari dosa. Belajarlah, beribadahlah, cermati betul, dalami akar dosa itu. Pernah terjadi di zaman Nabi dalam perang Hunain. Apa yang terjadi dalam perang Hunain? Ikut sahabat-sahabat yang sudah Islam, meninggalkan Lata dan Uzza, tidak mau lagi menyembah semua selain Allah, betul-betul mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Dalam peperangan mereka baru dalam Islam, lama dalam kesyirikan. Akhirnya apa? Muncul kebiasaan lamanya. Minta juga pohon bidara. Hanya sekarang maksudnya untuk membela agama, bukan untuk membela Lata Uzza. Mau membela Allah, tapi minta pohon bidara. Ingin menggantungkan juga pedang-pedangnya supaya diisi. Yang ternyata minta berkah melalui pohon juga merupakan penyembahan kepada pohon. Tapi mereka tidak mampu, belum mampu menembus di sini. Bahwa ternyata itu juga adalah makna dari La ilaha illallah. Masih muncul akarnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi faedah besar di sini. Apa yang saya ungkap tadi, orang yang lama dalam kebiasaan jahat, kemudian bertobat, belum ada jaminan betul-betul selamat darinya. Orang yang lama dalam khawarij, terlibat dalam kegiatan khawarij, mengakar dan mengakar, kemudian tobat dari kegiatan khawarij, membunuh ini, membunuh dan semacamnya itu, melakukan keonaran, tobat. Jangan, belum tentu selamat. Akar munculnya kegiatan khawarij itu apa? Apa akarnya? Karena itu, kalau kita ingin bertobat dan mengajak, menuntun hamba, menuntun saudara-saudara kita untuk bertobat, pelajari jenis-jenis dosa, akar-akarnya, bentuk-bentuknya. Kitab-kitab para ulama ini banyak menjelaskan perkara-perkara ini. Saya sendiri masih terlalu rendah dalam perkara ini. Masih terlalu sedikit ilmu kita di sini. Kitab-kitab Ibnu Qayyim sangat luar biasa dalam mengurai akar-akar dosa ini. Akar-akar dosa. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber penjelasan yang sangat luar biasa. Kalau antum pelajari Al-Quran jamaah dengan tafsirnya, bertahun-tahun, terus dengan pendalaman dan berusaha mengamalkannya bertahun-tahun, lihat setelah 5 tahun itu mulai tertanam itu kemampuan melihat akar-akar itu. Setelah 5 tahun, jangan terburu-buru. 1 tahun masih rendah kemampuan itu. Setelah 5 tahun lihat. 10 tahun lihat. Itu akan terlihat, sebab tak ada satupun jenis dosa kecuali pasti sudah ada akar dan uraiannya dalam Quran dan Sunnah. Sempurna. Sempurna Al-Quran jamaah. Sempurna betul. Hanya kita tidak menggalinya, tidak mendalaminya. Iya kan? Dan di situ penyakit kita. Kira-kira kalau dibuka pelajaran tafsir, semangat tidak ikut? Hah? Kalau dibuka pelajaran tafsir, semangat tidak? Oh, sulit. Kalau dibuka pelajaran tauhid, semangat? Oh, bagus. Sebab itu apa? Semangat pemula. Sumber uraian tauhid itu yang tidak ada dalam kitab tauhid manapun, itu ada dalam Al-Qur'an. Kitab tauhid itu dibuat untuk permasalahan-permasalahan tauhid yang sudah ada, yang langsung berkembang di tengah masyarakat. Tapi uraian tauhid yang hakiki, sempurna, meluas, yang para ulama belum ungkap, sebab langsung berhubungan dengan bagaimana memperbaiki masyarakat, itu belum dibahas semuanya. Itu terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi kalau orang belajar tauhid hanya sebatas kitab tauhid, itu pun sekali. Kitab tauhid tidak cukup sekali. Iya, selesai kitab tauhid, baca syarahnya kalau sadid. Selesai hasyiah misalnya, atau qurratu uyun, atau baca Fathul Majidnya. Selesai Fathul Majid, ulangi lagi Fathul Majid. Selesai, ulangi lagi Fathul Majid. Baru bisa tertanam itu. Oh ini. Al-Ikhwah rahimahumullah. Antum sudah pernah tamat kitab tauhid? Pernah tamat bab 1. Bab ini. Ustaz selanjutnya tamat bab ini. Ustaz selanjutnya tamat bab ini. Kapan selesainya? Al-Ikhwah rahimahumullah. Kita yang mengajar sudah pernah selesaikan kitab tauhid berapa kali? Saya enggak tahu saya sudah berapa kali. Yang jelas banyak kali sudah. Kalau sadid ada beberapa kali. Fathul Majid juga sudah ada beberapa kali. Di beberapa tempat. Sebab memang harus kita bentuk diri kita. Buka di sini pembahasan itu. Buka di sana pembahasan lain. Iya, tapi nanti bergilir. Selesai di sini, di sana muncul tauhidnya. Di sini sudah enggak ada lagi pembahasan tauhid. Jadi ikhwah tergilir. Di setiap keadaan ada pembahasan tauhid. Bergilir dengan sesuai dengan pergiliran kitab itu. Salatatul Usul, Qawaidul Aqidah Wasithiyah, ya Al-Ubudiyah dan seterusnya. Bergilir pembahasan-pembahasan itu. Iya. Sehingga apa? Ilmu itu terus menerus. Kita memerlukan ilmu itu, ikhwah, untuk memahami. Kita tidak akan bisa. Ilmu ini tidak akan bermanfaat kalau kita tidak lanjutkan terus, ikat terus dengan terus menambah ilmu. Dengan terus menambah ilmu. Yang jelas jamaah, Allah telah memanggil kita untuk segera bertobat kepadanya. Di saat Allah lah yang paling berbahagia terhadap tobat kita. Tidakkah kita tertarik jamaah? Mari kita bertobat. Dan tidak akan pernah rendah orang yang bertobat. Semakin bertobat, semakin sempurna kedudukan hamba. Semakin bertobat, semakin sempurna kedudukan hamba. Apalagi di antara jenis tobat, justru bertobat sehabis melakukan amalan besar, istighfar tingkat tinggi, kesadaran bahwa seluruh amalannya belumlah merupakan pemujian yang hakiki akan kemuliaan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Serasa jelas ikhwe. Dosa ya? Iya. Jelas. Tinggal dilaksanakan. No comment. Tidak ada pertanyaan. Tinggal dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan orang-orang yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan arifkan ke ustaz-ustaz yang ada di sini.